Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Anta iqra hadith. عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما رواه مسلم أثني على علي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى janganlah kau minum dalam keadaan berdiri hari sembilan ini. Dimaafkan oleh Allah. Hadis riwayat Ahmad. Disahihkan Al Albani. Antum. Barakallahu fikum jami'an. Ayuhal ahibbah ta'azzakumullah, telah kita lewati pada pertemuan yang lalu berita tentang wafatnya dua orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, dua orang yang selalu membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dua orang yang selalu melindungi, mendukung, menyokong dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ammuhu Abu Talib wa zaujatuhu Khadijah bintu Khuwailid, pamannya Abu Talib, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Talib dan istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Khadijah bintu Khuwailid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sedih tatkala meninggalnya dua orang yang sangat dicintainya, salah satunya meninggal dalam keadaan musyrik, kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupaya untuk mengajaknya ke dalam Islam, namun apalah daya, hidayah di tangan Allah, bukan di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memiliki hidayatul irsyad wal bayan, hanya bisa menjelaskan. Namun untuk menerima dakwah, menerima kebenaran itu hanya Allah yang memberikan taufik. Paman beliau meninggal dalam keadaan musyrik, kafir, Abu Talib. Sedangkan istri beliau, yakni Khadijah bintu Khuwailid, meninggal dalam keadaan muslimah, mukminah. Beliau menjadi penghuni surga Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Dengan meninggalnya dua orang tersebut, mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati berkurang orang-orang yang mendukungnya. Berkuranglah orang-orang yang mendukung dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Berkeinginanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke suatu daerah yang harapannya orang-orang di sana bisa menerima dakwah beliau dan mendukung serta membantu menyokong dakwah beliau. Sa'yur Rasul ila Tsaqif yatlubun nusratah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha, berupaya untuk pergi ke Tsaqif mencari pertolongan. Walamma halaka Abu Talib nalat Quraisyun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-adha ma lam takun tanalu minhu fi hayati ammihi Abi Talibin. Ketika Abu Talib meninggal dunia, orang-orang Quraisy, orang-orang dari kalangan kufar Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, berupaya mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gangguan yang belum pernah beliau alami ketika Abu Talib masih hidup. Ketika Abu Talib masih hidup, mereka segan dengan Abu Talib, hormat dengan Abu Talib, karena menganggap Abu Talib ini orang tua di sisi mereka, orang yang disegani. Abu Talib lah yang menjadi tameng ketika itu, sehingga mereka takut kalau mengganggu Rasulullah SAW nanti akan berhadapan dengan Abu Talib. Tidak berani maju mereka, ditahan oleh mereka ketika Abu Talib masih hidup. Ketika Abu Talib sudah meninggal dunia, mereka mulai berkuasa, mereka mulai berkuasa, mulai mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gangguan yang sangat dahsyat. Karena memang sudah lama mereka menahan, segan dengan Abu Talib, takut dengan Abu Talib, nanti Abu Talib yang maju kalau kita mengganggu dia. Abu Talib yang maju, Abu Talib yang ke depan. Sekarang Abu Talib telah tiada. Inilah saatnya, kata mereka. Mereka mengganggu Rasulullah SAW dengan gangguan yang sangat dahsyat. Sampai pertemuan yang lalu kita kisahkan, kita sampaikan yang disebutkan oleh Ibnu Hisham di sini. Rasulullah SAW dilempari dengan debu, sehingga kepalanya berlumuran dengan debu, sampai dicuci, dibersihkan oleh anaknya sambil menangis anaknya, yakni putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Thaifi yaltamisun nusrata min Saqif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menuju Thaif mencari pertolongan dari orang-orang yang ada di Saqif. Saqif itu bagian dari Thaif. Daerah dari Thaif. Wal man'ah bihim min qaumihi. Ya Rasulullah SAW mencari tameng ya dengan mereka dari kaumnya, yakni dari Quraisy juga, mereka ini dari Quraisy. Barangkali mereka menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka menjadi tameng, ya, bisa melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Warajaan yakbalu minhu majahum bihi min Allahi Azza wa Jal. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berharap mereka mau menerima apa yang datang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka. Di samping Rasulullah SAW mencari, barangkali mereka mau yang melindungi Rasulullah SAW, dan beliau juga berharap mereka mau menerima dakwah ini, mau menerima dakwah tauhid, menerima dakwah tauhid, menyembah Allah semata, meninggalkan kesyirikan-kesyirikan tersebut. Fakharaja ilaihim wahdahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi keluar sendirian tanpa ditemani Abu Bakar wala Umar wala Hamzah wala yang lainnya. Tidak ada yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam pergi sendiri. Wala mantaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Thaif. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tiba di Thaif. Thaif ini mungkin kalau seperti kita Palembang, ya, sudah sampai Palembang. Nah, salah satu kota di Palembang itu namanya ada Prabu Muli, Muara Enim, Batu Raja. Apalagi masuk dalam kawasan Palembang, Pagar Alam, Lahat, Lubuk Linggau, begitu. Nah, ini Saqif, salah satu daerah dari Thaif. Amada ila nafarin min Saqif, barangkali begitu, wallahu a'lam. Saya sendiri belum pernah pergi ke sana. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyengaja pergi ke rombongan dari Saqif. Rombongan dari Bani Saqif. Yauma idzin sadat Saqif wa asyrafuhum, pergi ke pembesar-pembesar orang-orang Saqif, tokoh-tokoh orang-orang Saqif. Wahum ikhwatun salasatun, mereka ada tiga bersaudara. Tiga orang bersaudara yang menjadi tokoh besar orang-orang dari Bani Saqif ini. Abdun Yalil bin Amr bin Umair. Yang pertama, Abdul Yalil bin Amr bin Umair. Mas'ud bin Amr bin Umair. Yang kedua, Abdul Yalil bin Amr bin Umair. Mas'ud bin Amr bin Umair. Yang ketiga, Habib bin Amr bin Umair. Ini bin Amr bin Umair semua. Bapak mereka satu. Ya, bapak mereka satu, semuanya anaknya si Amr, semuanya cucunya si Umair. Wa inda ahadihim imra'atun min Quraisy bani Jumah. Salah satu dari mereka ini, ya, wa inda ahadihim, dan di sisi salah satu dari mereka bertiga ini ada seorang wanita yang menjadi istri salah satu dari mereka dari bani Jumah, yang menjadi imra'ah salah satu dari mereka. Imro'ah dari Bani Jumah. Imro'ah ini artinya istri. Bahasa Arabnya istri. Itu bisa imro'atun, bisa zaujatun, bisa zaujun. Ya. Yang pertama kali, zaujun. Itu bisa digunakan untuk suami, bisa juga untuk laki-laki. Bahkan di dalam Al-Quran, semuanya dengan lafaz zaujun. Ya. Untuk istri di dalam Al-Qur'an disebutkan dengan lafaz zaujun. zaujah itu muncul ya di belakangan ya, setelah dari zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, ketika muncul kaidah-kaidah dalam ilmu waris, kan perlu dibedakan antara istri dan suami. Nah, dari ulama ahli waris ya, membedakan yang laki-laki dinamakan zauj, yang perempuan dinamakan zaujah, ditambah tak marbutah. Wa illa ya, padahal zaman dahulu zauj dan zauj itu untuk istri dan suami. Nah, sehingga di belakangan ya, di beberapa waktu setelah zaman itu, zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, mulailah ada istilah zaujah. Zaujah ini yang kita pernah dapatkan dari Syekh Shalah Tantush hafizahullah ta'ala dalam salah satu kajian beliau, ketika beliau menjelaskan tentang pembahasan usul fikih. Zauj atau zaujah itu istri. Imro'ah itu juga istri. Imro'ah. Imro'ati, istriku. Zaujati, istriku. Zauji, istriku. Boleh. Nah, ini yang banyak keliru kita dengar. Menyebutkan istri itu dengan kalimat jauzah. Ini keliru. Jauzah. Ini keliru. Jauzah itu, kalau dia disandarkan dengan aktif, artinya buah pala. Tahu antum buah pala? Buah pala. Dia sejenis jauzah itu kacang, ya, sejenis itu. Mau kemana? Mau kesana, mau jemput jauzah. Ini apa maknanya jemput jauzah? Jemput buah tadi, buah pala jadi. Kalau jauzah itu tip yang dimaksud. Jadi keliru. Jangan antum sebut istri itu dengan sebutan jauzah. Ya. Jangan. Zaujah betul. Zaujah betul. Ada diakui oleh orang Arab bahasa. Zaujah itu istri. Ya. Zauji boleh istri juga. Tapi jangan dengan kalimat jauzah. Jauzah itu keliru. Bukan jauzah. Penting belajar bahasa Arab ya. Kalau kita sampai salah-salah sebut, kita bisa salah arti. Makanya mari kita semangat belajar bahasa Arab. Jadi ada salah satu istri dari mereka bertiga tadi, Bani Jumah. Tidak tahu entah itu istrinya si Abdun Yalil, apa istrinya Mas'ud, apa istrinya si Habib, tidak tahu. Yang jelas ada istri salah satu dari mereka bertiga. Fajalasa ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk menemui mereka. Fada'ahum ilallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Bima ja'ahum lahu min nusratihi 'alal Islam, menawarkan mereka agar mereka mau menolong Islam. Wal qiyam ma'ahu, dan menunaikan tugas ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala man khalafahu min qaumihi, menghadapi kaumnya yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu ahaduhum, salah satu dari mereka, dari yang bertiga tadi, berkata, menanggapi seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata salah satu dari mereka, huwa yamrutu siyabal ka'bah in kana Allah arsalak. Kalau memang Allah mengutusmu, berarti Allah telah melepaskan tirai Ka'bah. Apa maksudnya? Tidak mungkin Allah mengutusmu. Aib kalau Allah mengutusmu. Kalau engkau yang diutus oleh Allah, aib. Tirai Ka'bah itu berarti sudah lepas. Kalau engkau yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sangat tidak mungkin engkau yang diutus. Masya Allah. Wa qala al-akhar, salah satu dari mereka berkata juga, ama wajadallah ahadan yursiluhu ghairuk, Apakah tidak ada orang lain selain engkau yang diutus oleh Allah? Ya Allah. Wa qala salis, yang ketiga berkata, wallahi la ukallimuka abada. Demi Allah, aku tidak akan bicara denganmu selamanya. La in kunta rasulan minallah kama taqul, kalau memang engkau Rasulullah, utusan Allah sebagaimana yang engkau katakan. La anta a'lam khataran min an arudda 'alaikal kalam. Engkau sungguh besar kedudukannya, tidak pantas aku menjawab ucapanmu. Wa in kunta takdzibu 'ala Allah, jika engkau berdusta atas nama Allah. Ma yang bagili an ukallimat, tidak pantas pula aku berbicara denganmu. Masya Allah, ini udah bukan pedas lagi ya, sudah pedas di atas pedas penghinaan ini sudah kepada Rasulullah SAW. Betul-betul kasar, betul-betul menghina Rasulullah SAW. Mereka menganggap Rasulullah SAW tidak pantas. Engkau yang diutus, apa tidak ada yang lain? Kalau engkau yang diutus berarti tirai Ka'bah sudah terbuka. Artinya malu, masa orang seperti engkau yang diutus. Astagfirullah, luar biasa penantangan mereka. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min indihim, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia berdiri, waqad qala lahum, beliau dengan tenang berkata kepada mereka, idza fa'altum ma fa'altum faktumu anni, sudah, kalau memang seperti itu yang kalian lakukan, yang kalian perbuat kepadaku, jangan kalian bicarakan ini kepada yang lain. Sudah sekalian saja. Sudah sekamuan baik kalau bahasa kita ya. Jangan ngajak-ngajak uang. Sudah kalian saja, sudah gitu. Nah, ditinggal oleh Rasulullah SAW. Wa kariha Rasulullah SAW an yablugh qaumuhu inda anhu fayudhirhum dzalika alaihi. Rasulullah SAW tidak suka yang seperti itu sampai kepada yang lain. Kenapa? Karena nanti mereka akan kurang ajar kepada Rasulullah SAW. Cukuplah kalau memang kalian bertiga yang seperti itu, kalian saja. Jangan ngajak-ngajak orang lain. Nanti orang lain berbuat kurang ajar pula kepada Rasulullah SAW. Orang lain berdosa, menghina Rasulullah SAW. Namun sangat disayangkan, falam yaf'alu, mereka tidak menginginkan ya, tidak melakukan apa yang diarahkan oleh Rasulullah SAW, apa yang disarankan oleh Rasulullah SAW, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, tidak mereka taat, tidak mereka patuh. Wa abrabihi sufaha'ahum wa abidahum, mereka sebarkan kepada orang-orang bodoh mereka, kepada budak-budak mereka. Mereka buat orang-orang bodoh, orang-orang budak yang ada di sekitar mereka tertipu, sehingga mereka semua mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasubbunahu wa yusihuna bihi. Mereka mencela, memaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terang-terangan. Hatta jtama'a alaihi nas, sampai manusia berkumpul mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beramai-ramai mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak jumlah mereka. Wa arja'uhu ila haitin. Mencela, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka terus berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpundur sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpojok di kebun Li'udbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah, kebun milik dua orang Quraisy, yakni Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, wa huma fi, dan mereka ada di kebun itu melihat Rasulullah SAW dipojokkan oleh orang-orang dari Saqif ini tadi, orang-orang bodoh mereka, budak-budak mereka, sampai Rasulullah SAW terduduk terpojok. Ya Allah, ya luar biasa sabarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita gimana begituin? Nggak tahan kita. Telepon polisi gitu. Oh ya, awas. Maju. Telepon polisi. Atau ambil kayu besar. Ayo, coba maju. Ini bisa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipojokkan sampai terpojok Rasulullah SAW, sampai terduduk Rasulullah SAW di kebun tersebut, sampai dilihat sama si pemilik kebun. Ya Allah, dihina, dicaci, dicaci, betul-betul dicaci oleh mereka. Yang mencaci ini bukan orang besar, bukan orang biasa, tapi orang bodohnya, orang rendahan yang mencaci Rasulullah SAW. Orang bodoh, orang rendahan yang mencaci Rasulullah SAW. Luar biasa betapa sabarnya Rasulullah SAW menghadapi gangguan ini. Wa raja'a anhu min sufaha'i Saqif man kana yattabi'uhu, sampai sudah kembali mereka ke tempat mereka masing-masing. Orang-orang yang mencela tadi kembali ke tempat masing-masing. Fa'amada ila dhilli hublatin min 'inab. Rasulullah SAW pun menyengaja untuk pergi ke naungan pohon anggur. Di sana terlihat ada pohon anggur. Di situ ada yang namanya pohon itu kan ada rindang-rindangnya, tempat berteduh, begitu kan? Rasulullah SAW menyengaja untuk berteduh di sana. Ya Allah, menghadapi betapa letihnya menghadapi orang-orang yang seperti ini. Fajalah safihi, duduk Rasulullah di situ, istirahat. Wa bin Rabi'ah yang nurani ilaihi, si pemilik kebun tadi, dua orang. Siapa namanya? Utbah bin Rabi'ah sama Syaibah bin Rabi'ah. Si pemilik kebun melihat Rasulullah SAW. Wa yarayani ma laqiya min sufahai ahli Thaif. Mereka menyaksikan apa yang diperbuat oleh orang-orang bodoh, orang-orang dungu dari ahlu Thaif, dari penduduk Thaif tadi. Geleng-geleng mereka. Masya Allah, luar biasa gangguan dari mereka. Satu sisi. Sisi lain mereka merasa kasihan melihat Rasulullah SAW dibegitukan. Melihat orang asing ini dibegitukan. Mereka belum kenal dengan Rasulullah SAW. Walakad laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'ah allati min bani Jumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai wanita, ya, wanita mereka, yakni salah satu dari istrinya tadi, istri yang tiga tadi dari bani Jumah tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malakina min ahmaika?" Apa yang telah diperbuat oleh ipar-iparmu ini? Inilah yang diperbuat oleh ipar-iparmu. Dah. Ketika itu Rasulullah SAW masih tetap duduk di kebun tersebut, di bawah pohon anggur. Falamma anna Rasulullah SAW qala fima dhukirali. Ketika Rasulullah SAW mulai tenang suasana, beliau berdoa sebagaimana yang telah sampai kepadaku, kata Ibnu Hisham. Doa Rasulullah SAW sangat menyentuh. Beliau manusia, sama seperti kita. Bagaimana manusia, ya, kalau dihadapkan dengan perkara yang seperti itu, sungguh-sungguh sedihnya hati. Sedih, luar biasa sedihnya. Kesedihan pertama ditinggal oleh Abu Thalib. Orang yang selalu membela, yang selalu terdepan. Kesedihan yang kedua ditinggal oleh sang istri. Yang selalu menghibur, yang selalu menenangkan, yang selalu memberikan dukungan, memberikan motivasi untuk dakwah Rasulullah SAW. Ketika di luar Rasulullah SAW mengalami gangguan, pulang ke rumah, ditenangkan oleh Khadijah. Ketika di luar Rasulullah SAW diganggu oleh orang-orang, ketika Rasulullah SAW di luar mendakwahkan tauhid, beliau pulang ke rumah, orang-orang Quraisy belum berani seperti ini. Mereka mendatangi Abu Thalib, tolong hentikan keponakan. Tidak berani mereka seperti ini. Meninggal Abu Thalib, sedihnya luar biasa. paman yang selalu melindunginya, yang selalu membantunya, meninggal Khadijah. Sedihnya luar biasa. Istri yang selalu bersama Rasulullah SAW, yang selalu di sebelah Rasulullah SAW, mendukung, melindungi, membantu dakwah beliau, meninggal. Setelah meninggal, diganggu lagi. Pergi ke Saqif dengan harapan mereka mau membantu dalam menolong Islam. Bertahun dalam dakwah ini, bukannya diterima, malah dipojokkan, dihina. Sampai beliau terpojok di kebun salah seorang dari Bani Rabi'ah. Subhanallah. Manusia biasa Rasulullah SAW. Sama seperti kita. Beliau makan, beliau minum, beliau bersedih juga. Sama. Merasakan sedih yang seperti ini. Beliau berdoa, Allahumma ilaika ashku dhufa wati. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadukan lemahnya kekuatanku. Wa qillata hilati, dan lemahnya upayaku. Wa hawani 'alan nas, dan rendahnya aku di tengah-tengah manusia. Ya arhamar rahimin, wahai Zat yang Maha Pengasih. Zat yang Maha Pengasih, lebih pengasih dari yang lainnya, dari kalangan pengasih. Zat yang Maha Pengasih, yang sangat pengasih. Anta Rabbul Mustad'afin, engkaulah Rabbnya orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, engkau Rabbku. Ila man takilni, hanya kepada engkau aku mengadu. Kepada siapa engkau serahkan urusanku? Ila ba'idin yatajahhamuni, apakah kepada orang jauh yang akan berbuat buruk kepadaku? Am ila aduin malaktahu amri, atau kepada musuh yang akan menguasaiku? In lam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Ya Allah, jikalau engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli apapun yang akan diperbuat oleh mereka kepadaku. Yang terpenting bagiku adalah engkau tidak murka, engkau tidak marah, ya Allah. Walakinna afiyataka hiya wasi'un li, keselamatanmu adalah sangat luas bagiku. A'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu adh-dhulumat, aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menyinari kegelapan. Wa salaha 'alaihi amru dunya wal akhirah, yang telah memperbaiki urusan dunia dan akhirat. Aku berlindung min antanzila bi ghadabuk, aku berlindung dari antunzila bi ghadabak, dari kemurkaanmu. Au yahulla alayya sakhatuk, atau datang kepadaku kemarahanmu. Lakal 'udba, hanya kepada engkaulah ridha, aku hanya mencari ridha engkau. Hatta tardha, sampai engkau ridha. Wala haula wala quwwata illa bika, tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan. Suara hati, benar-benar suara hati dari Rasulullah SAW. Setelah disakiti, diganggu, Rasulullah SAW berdoa dengan doa yang seperti ini. Falamma ra'ahu ibnu Rabi'ah, ketika dua anak Rabi'ah tadi melihat Rasulullah SAW, Utbah dan Syaibah, wa ma laqiya, dan melihat apa yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri, Rasulullah direndahkan, dihinakan oleh sekumpulan orang-orang goda, orang-orang dungu. Taharrakat lahu rahimuhuma, mulai mereka tergerak, tersentuh hati mereka melihat Rasulullah SAW diperlakukan seperti itu. Fada'awa hulaman lahuma nasraniyan yuqalu lahu Addas, lalu mereka memanggil budak salah seorang budak mereka. Mereka ini punya budak, ya. Syaibah dan siapa tadi? Utbah. Syaibah dan Utbah punya budak. Budak mereka namanya Addas. Budak dari Nasrani. Mereka punya budak, agamanya Nasrani. Mereka sendiri musyrikin, dari kalangan musyrikin. Mereka punya budak dari kalangan Nasrani, budaknya. bisa campur gabung begitu ya, itulah sama orang-orang kafir begitulah sesama mereka. Budaknya dari Nasrani namanya Ajaz. Faqala lahu, mereka berkata kepada si Ajaz tadi, khudh qitafan min hadzal inab fadhhu fi hadza at-tabaq. Wahai Ajaz, petikilah, ambillah anggur-anggur ini, letakkan di apa tempat anggur itu namanya? Tobak bahasa Arabnya. Tempat makan bahasa kitanya mungkin nampan ya. Letakkan di nampan sini anggur itu. Kumpulkan. Tsumma dhhab bihi ila dzalikar rajul. Kemudian setelah engkau kumpulkan, sudah terkumpul itu anggur, pergilah engkau dengan membawa anggur ini ke laki-laki itu. Berikan kepada dia. Karena kasihan. Capek mungkin kan ini ada anggur. Barangkali dia bisa menikmati sehingga bisa lupa sedihnya, barangkali seperti itu. Faqul lahu ya'kul minhu. Katakan kepada laki-laki itu, hendaknya dia makan anggur ini. Makanlah anggur ini. Fa'ala Ajaz. Ajaz pun pergi mengambil anggur, dipetikilah anggur tadi satu-satu. Oh, kalau anggur bukan satu-satu petiknya ya. Apa itu? Stangkai. Masya Allah banyak. Dipetiki. Tsumma aqbala bihi hatta wada'ahu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sudah dapat banyak. Pergilah Ajaz tadi menemui Rasulullah SAW dan di hadapan Rasulullah SAW diletakkanlah anggur tadi di hadapan Rasulullah SAW. Tsumma qala. Kemudian dia berkata, Kul. Apa artinya kul? Makanlah. Ya. Makanlah. Falamma wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi yadahu. Rasulullah sallallahu ketika ditawari anggur ini, ya, alhamdulillah rezeki min Allah, beliau ambil satu, diletakkanlah tangannya di anggur tersebut, dipetik. Beliau sallallahu alaihi wasallam membaca bismillah. Itu doa makan. Bismillah. Ini yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dibaca ketika kita mau membaca Al-Quran. Ketika kita mau membaca Al-Fatihah, membaca ayat di dalam sholat, itu membacanya bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kalau mau makan, doanya apa? Bismillah. Ini Rasulullah SAW langsung praktek. Diambil bismillah, kata Rasulullah SAW. Tsumma akala. Kemudian Rasulullah SAW makan. Dimakanlah anggur-anggur tadi. Panadhara Ajaz. Ajaz itu melihat Rasulullah SAW. Fi wajhihi, melihat, memandangi wajah Rasulullah SAW. Tsumma qala. Kemudian dia berkata, wallahi in hadzal kalam ma yaquluhu ahlu hadzihil bilad. Demi Allah, ucapan engkau ini tidak diucapkan oleh penduduk negeri ini. Bismillah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ayyil bilad anta ya Ajaz? Dari negeri mana engkau wahai Ajaz? Mulailah terjadi dialog, mulailah terjadi percakapan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ajaz, budaknya Syaibah dan siapa? Udbah. Dari mana engkau Ajaz? Wa madinuk, apa agamamu? Qala, dia berkata, Nasrani, aku beragama Nasrani. Wa ana rajulun min ahli Ninawah. Aku berasal dari penduduk Ninawah. Tidak tahu Ninawah itu sekarang apa namanya, saya tidak tahu. Negeriku dari Ninawah. Aku beragama Nasrani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min qaryatir rajulis salih Yunus bin Matta. Ninawa itu suatu tempat, kata Rasulullah SAW, suatu di situ adalah kampung. Di sana ada seorang saleh, seorang nabi yang saleh yang bernama Yunus bin Matta. Ya, ini Nabi Yunus alaihi salam. Itu daerahnya Yunus bin Matta. Faqala lahu Ad-Das, Ad-Das tadi berkata, terkejut dia. Wa ma yudrika ma Yunus bin Matta? Kenapa engkau tahu dengan Yunus bin Matta? Heran dia. Dari mana dia tahu? Kok ada ini Yunus bin Matta? Tahu dari mana ini? Tidak semua orang tahu. Kok dia tahu dengan Nabi Yunus alaihi salam? Dari mana engkau tahu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menerangkan, "Dzaka akhi Yunus bin Matta, itu adalah saudaraku. Kana nabiyan wa ana nabiyyun." Dia adalah seorang nabi dan aku juga seorang nabi. Fa akabba Ad-Das ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu Ad-Das pun langsung membungkukkan kepalanya. Yuqabbilu ra'sahu wa yadayhi wa qadamayhi, membungkukkan kepalanya, langsung mencium kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua tangannya, dan sampai kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diciumnya. Qala yaqulu ibna Rabi'ah ahaduhuma li sahibihi, mulai dilihat oleh ibna Rabi'ah, ya, oleh anak Rabi'ah tadi, Syaibah sama Utbah tadi. Seperti itu dia, kok dicium kepalanya, tangannya, sampai kakinya. Ya. Salah satu dari anaknya Rabi'ah tadi berkata, "Amma ulamuka faqad afsadahu 'alaika." Ini budakmu ini telah dirusak sama dia. Sudah mulai dirusak sama dia. Itu budakmu itu. Falamma ja'ahuma Ad-Das, sudah selesai Ad-Das menunaikan hajatnya. Hajat dua orang tadi, yakni perintah dari tuannya untuk membawa anggur tadi sudah selesai, ngobrol-ngobrol sama Rasulullah. Pergi lagi ke tuannya. Berkatalah mereka berdua, "Wailaka ya Ad-Das, celaka engkau ya Ad-Das. Malak, kenapa engkau berbuat seperti ini? Tidak biasa engkau berbuat seperti itu. Tuqabbilu ra'sahadzal rajul, engkau mencium kepalanya, wa yadaihi, kedua tangannya, wa qadamaihi, bahkan sampai kedua kakinya engkau cium. Kenapa engkau seperti itu?" Qala ya sayyidi, berkatalah si Ad-Das tadi, "Wahai tuanku, ma fil ardi syai'un khairun min hadza." Tidak ada di muka bumi ini makhluk yang lebih mulia dari dia. "Laqad akhbaroni bi amrin ma ya'lamuhu illa nabi." Sungguh dia telah mengabarkan kepadaku tentang suatu perkara yang tidaklah diketahui kecuali oleh nabi. Qala lahu, berkata dua tuannya tadi, "Wailak ya Ad-Das, celaka engkau wahai Ad-Das, inilah sudah kena kau." Bahasa kita nya sudah lakenoh. Bahasa kitanya begitu ya. "Celaka engkau wahai Ad-Das, la yasrifannaka an dinika, fa inna dinaka khairun min dinihi." Jangan sampai nian ya, dia itu mempengaruhimu. Jangan sampai dia memalingkanmu dari agamamu. Agamamu lebih baik daripada agama dia. Ya Allah. Biarlah, tetaplah Nasrani. Asalkan jangan Islam. Insyaallah. Bukan yang ngajak ke agama dia, agama musyrikin itu, kalau memang agama musyrikin itu baik ya. Tapi biarlah Nasrani saja. Asalkan jangan Islam. Inilah orang-orang kafir itu seperti itu ya. Biarlah kafir, biarlah mau Yahudi, mau ini, yang penting jangan Islam. Karena Islam itu masyaallah banyak ya, mereka itu memusuhi Islam. Memang benar Islam itu agama yang benar. Ya. Tidak ada agama di sisi Allah kecuali Islam. Makanya banyak sekali yang merintangi orang-orang untuk Islam. Sebagaimana di sini. Allahul musta'an. Jam berapa masuk waktu Isya sekarang? Lewat berapa? Ada pertanyaan di sini. Bismillah. Adakah doa khusus agar dilapangkan rezekinya? Wallahu a'lam, sebatas yang saya ketahui, saya tidak tahu. Ya. Kalau doa khusus saya tidak tahu ada doa khusus atau tidak. Namun boleh kita berdoa kepada Allah, Allahumma wasi' rizki, Allahumma rizq alayya rizqan tayyiban wasi'an, ya Allah berilah aku rezeki yang lancar, rezeki yang baik. Boleh kita berdoa secara umum, adapun doa khususnya saya tidak tahu. Adapun amalan, amalan yang dapat melapangkan rezeki ada, seperti istighfar. Ya, di dalam surat Nuh Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu kana ghaffara faqultu astaghfiru rabbakum. Nabi Nuh berkata, ya Allah mengisahkan, hendaknya kalian beristighfar kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan dengan sebab kalian beristighfar. Wa yumditkum bi amwal, membanyakkan, ya, melimpahkan kalian harta, anak-anak. Nah, itu istighfar, ya, istighfar di antara sebab lapangnya rezeki. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, izin bertanya, apa perbedaan jamaah tabligh dengan roja? Ya. Kalau jamaah tabligh ini, sebenarnya jamaah tabligh itu jamaatun yahtajuna ila tabligh, jamaah yang mereka membutuhkan tabligh. Artinya mereka sangat pantas untuk belajar, ya. Mempelajari tauhid, mempelajari sunnah, mempelajari fikih-fikih ibadah, karena mereka sendiri jauh dari pelajaran-pelajaran yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka, banyak dari mereka mengajak saja, ayo ke masjid, ya. Sedangkan ilmu kurang. Sampai di antara ulama ada yang mengatakan, kalau mereka ini datang di masa Rasulullah SAW, tentu tokoh-tokoh Quraisy akan menyambut, ya. Abu Lahab, Abu Jahal akan menyambut dakwah mereka. Kenapa? Karena tidak mengajak kepada tauhid, mengesakan Allah dalam peribadatan. Tidak mengajak kepada tauhid uluhiyah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Dan jamaah tabligh ini pendirinya Muhammad Ilyas, ya. Mereka mengajak kepada khuruj, keluar 3 hari, sekian hari, memiliki keutamaan-keutamaan tertentu di sisi mereka, dan tidak ada dalil dari Rasulullah SAW dalam hal ini, sehingga dalam bab ini mereka tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, terlebih lagi mengajak ke India, Pakistan, Bangladesh, ya. Itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Bukannya pergi ke Madinah, Mekah, yang di sana banyak ulama. Ya, kenapa kok mengajak ke sana? Nah, itu di situ di antara sisi, ya, kekeliruan mereka, dan mereka bukan dakwah yang hak. Mereka bukan dakwah yang hak. Demikian pula dengan rojak. Rojak ini O-nya diganti U, ya, kata Ustaz Ahmad Qadir tulisan. Apa jadinya kalau O-nya diganti U? Rujak. Kalau rujak gimana? Campur. Campur semua bisa masuk di sana. Ya. Tidak memilih-milih dalam mencari ilmu. Seperti di sana ada Ali Hasan Al-Halabi. Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi. Salah seorang tokoh Ahlul Bid'ah yang memiliki pemikiran yang sangat berbahaya. Dia menyetujui, mendukung risalah Amman, risalah yang mengajak kepada persatuan agama. Ini didukung oleh Ali Hasan Al-Halabi, salah satu syekh besar rojak. Nah, ini juga di antara kekeliruan mereka. Tidak selektif dalam mencari guru. Entah siapa yang mengisi, ya, Ahlul Bid'ah pun bisa mengisi di sana. Ali Hasan Al-Halabi ini ahlul bid'ah, dikatakan oleh para ulama dan banyak penyimpangan-penyimpangan. Ini salah satu dari penjelasannya. Kalau mau dibahas secara rinci, panjang, ya, tidak cukup satu pelajaran. Kita cukupkan sampai di sini. silaturahim, silaturahmi. Sama. Itu hanya bahasa Indonesia saja. Kalau bahasa Indonesia silaturahmi, silaturahim, ya. Sebenarnya asal kata dari rahimah yarhamu. Ya. Rahimah, hubungan. Ada rahim, ada rahmi. Sama itu makna. Secara makna sama. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar. Anak-anak jangan keluar ya, tetap di sini. Hujan ya. Barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.